lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi males pacaran. Aku lagi ogafin, aku lagi ilfil. Gara-gara kamu, aku lagi males bercinta. Sensi, jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran. Aku lagi ogafin, aku lagi ilfil. Gara-gara kamu, aku lagi malas bercinta. Masih banyak cinta yang lain. Maafkanlah sayang, kembalilah sayang. Aku masih cinta kepadamu. Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.